Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khonabatin a'uzukum wa kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kitab At-Tahar, kitab tentang At-Tahar. Nah, Al-Kitab lughatan bimakna Al-Maktub. Al-Kitab menurut bahasa itu memiliki makna sesuatu yang ditulis, Al-Maktub. Wastilahan ma khutta alal kirtasi li iblaghil ghayr. Ma khutta alal kirtasi li iblaghil ghayr. Sesuatu yang ditulis di atas kertas untuk menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Jadi menurut istilah kitab itu ialah ma khutta alal kirtasi li iblaghil ghair. Sesuatu yang ditulis di atas kertas untuk menyampaikan kepada orang lain pesan-pesan atau yang semisalnya. Wasta'malal ulama al-kitaba fima yajma'u syai'an minal abwabi wal fusul. Wasta'malal ulama al-kitaba fima yajma'u syai'an minal abwabi wal fusul. Para ulama menggunakan istilah kitab untuk menjelaskan kumpulan bab-bab dan pasal-pasal. Jadi kitab itu memuat kumpulan beberapa bab dan beberapa apa ini? Pasal. Wasta'bal al-ulama al-kitaba fima yajma'u syai'an minal abwabi wal fusul. Wattaharatu lughatan an-nadhafah wan-nazzaha. Anil aqdar al-hissiyah wal-maknawiyah. An-nadhafatu wa-nazzahatu. Anil aqdari al-hissiyati wal-maknawiyati. Toharah menurut bahasa artinya ialah membersihkan sesuatu dari kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak. Membersihkan sesuatu dari kotoran baik yang nampak maupun yang tidak nampak. An-nadhafatu wan-nazahatu anil aqdari al-hissiyati wal-ma'nawiyah. Wasya'an irtifa'ul hadas bil ma'i awit turab. Wa zawalun najasa. Irtifa'ul hadas bil ma'i awit turab wa zawalun najasa. Tohar menurut istilah syariat ialah menghilangkan hadas dengan menggunakan air atau tanah dan menghilangkan benda najis. Irtifa'ul hadas bil ma'i awit turab wa zawalun najasah. Qala rahimahullah babul miyah. Bab al-miyah. Al-bab lughatan al-madkhal ila syai. Al-bab lughatan al-madkhal ila syai. Al-bab menurut bahasa artinya ialah tempat masuk menuju ke sesuatu. Tempat masuknya sesuatu. Al-madkhal ila syai', tempat masuknya sesuatu. Namanya al-bab menurut apa ini? Bahasa. Wastilahan ismun di jumlatin mutanasibatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masail. Ismun di jumlatin mutanasibatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masail. Bab menurut istilah syariat ialah nama sekumpulan ilmu yang di bawahnya ada beberapa pasal dan ada beberapa apa ini permasalahan. Jadi kalau kitab di bawahnya ada apa ini beberapa bab dan beberapa apa ini pasal. Kalau bab di bawahnya ada beberapa pasal dan masail, beberapa masalah. Taib. Jadi kalau kita membahas kitab ut-thaharah, maka kalau kita mengucapkan sesuatu di bawahnya, fihi al-abwab wal-fusul. Kalau kita mengucapkan babul miyah, maka kita katakan setelahnya fihi fusul wa masail. Naam, barakallahu fikum. Wal miyah jam'u ma'in. Wa huwal ma'i al-ma'ruf. Al-miyah jam'u ma'in wa huwa al-ma'i'u al-ma'ruf. Miyah itu bentuk jamak dari ma' di ma'un miyahun. ialah benda cair yang sudah kita kenal. Nah, ini benda cair yang sudah kita kenal. Air. Wa masadiruhu miyahul amtar wal yanabi'i wal uyun wal bahirat wal anhar. Wa masadiruhu miyahul amtar wal yanabi' wal uyun wal bahirat wal anhar. Sumber air itu ialah air hujan, miyahul amtar, ini sumber air. Wal yanabi', mata air bumi, ya. Wal uyun, sama. Yanabi' itu sumber-sumber yang ada di dalam tanah, ya. Yanabi', menggali sumur itu ada apa ini? Sumbernya, nah itu yanabi'. Wal uyun, ini mata air bumi yang memancar. Ya. Nah. Wal bahirat, lautan. Wal anhar, dan sungai. Nah, adapun air-air yang lain, ini sumbernya dari salah satu dari yang kita sebutkan tadi. Sumber air itu ialah al-amtar, al-yanabi', al-uyun, al-bahirat, al-anhar. Nah, qala rahimahu ta'ala, al-hadith al-awwal, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu akhrajahul arba'atu wa banu Abi Syaibah wal-lafdu lahu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimata wa Tirmidhi wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang laut. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dikeluarkan oleh Imam 4 Ibnu Abi Syaibah dan lafaz menjadi miliknya. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Naam, barakallahu fikum. Derajatul hadis. Derajat hadis ini. Al hadis sahih. Hadis ini sahih. Sahahahu jama'ah, disahihkan oleh sekelompok ulama. Minhum Al-Bukhari Wal-Hakim وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن خزيمة والدار القطني وابن حزم وابن تيمية وابن الدقيق العيد وابن كثير وابن حجر وغيرهم ممن يزيد على 36 إماما وغيرهم ممن يزيد على 36 إماما. Jadi hadis ini derajatnya sahih. Disahihkan oleh sekelompok ulama, di antaranya ialah Al-Imam Al-Bukhari wal Hakim wa Ibnu Hibban wa Ibnu Mundhir wa At-Tahawi wal Baghawi wal Khattabi wa Ibnu Khuzaimah wa Ad-Darqutni wa Ibnu Hazm wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Taqiq al-Id wa Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar dan yang lain. Naam, lebih dari 36 imam ahlul hadis yang mensahihkannya. Barakofik. Nah, ini ada pertanyaan. Pada naskah kami disebutkan penyebutan Ibnu Majah di akhir dan bukan An-Nasa'i. Ini yang kemarin. Nah, itu memang ada beberapa versi naskah, ya. Jadi ada yang An-Nasa'i, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Nah, jadi kalau sini wa Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa An-Nasa'i. Naam, kalian mengikuti naskah yang saya tulis, ya, yang saya sampaikan. Barakallahu'alaikum. Taib. Jadi terkait dengan Al-Murad Bisab'ah, Ahmad wal-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa Nasa'i. Naam, taib. Jadi sebutkan akhir An-Nasa'i. Tempat kalian apa? Ibnu Majah. Ya, naam. Semuanya Ibnu Majah? Ibnu Majah? Nasa'i? Ya. Nah. Taib. Jadi dalam makhtutat yang lain, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Taib. Jazakallahu khair. Taib, kita lanjutkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Al bahr jam'uhu abkhur wa bihar wa buhur. Al-Bahru Ini bentuk jamaknya ialah abhur atau bihar atau buhur. Satu lafad punya banyak jamak ya. Bahrun itu mufrad, bentuk jamaknya ialah abhurun atau biharun atau buhurun. Wahuwa al-masahatu as-sasi'ah. Al-masahatu as-sasi'atu minal ma'il malihi. Nanti al-bahru, laut, itu ialah al-masahat as-sasi'ah minal ma'il malih. Itu air asin yang berada di tempat yang luas dan lapang. Al-ma'ul malih itu air asin. Al-masahat as-sasi'ah, tempat yang luas dan lapang. Nah, wahuwa khilaful bar, wahuwa khilaful bari, ini lawan dari daratan. Berarti kalau di bumi ini ada daratan, berarti lawannya ialah lautan, al-bahr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahur. At-tahur bi fathit ta'i al-musyaddadah. Di fathah ta'i al-musyaddadah. Ini ta'nya di fathah dan di tasdid at-tahur. Wahuwa ismun lil ma'i at-tahir bidhatihi al-mutahhiru li ghairihi. At-tahur, toknya di fathah dan di tasdid, itu ialah nama air yang suci zatnya dan bisa digunakan untuk mensucikan benda lainnya. Ismun lil ma'it tahir bidatihi al-mutahhir li ghairi. Ingat bacanya at-tahur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wattahur ma'uhu al-khillu maitatuhu. Al-khillu bi kasril ha wa tasdidil lam ay al-halal. Al-khillu ha-nya di kasrah, lamnya di tasdid al-khillu, artinya ialah al-halal. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wattahur ma'uhu al-khillu maitatuhu. Maitatuhu bi fathil mim. Maitatuhu bi fathil mim. Ma lam talhaqhu Az-zakatu syar'iyah. Ma lam talhaqhu az-zakatu asy-syar'iyah. Maitah itu mimnya di fathah bacanya ya. Ialah hewan yang tidak disembelih secara syariat. Hewan yang mati tidak disembelih menurut syariat. Yang biasa kita artikan dengan apa ini? Bangkai. Nah, wa qala ulama fi manzilati hadzal hadis, dan berkatalah para ulama tentang kedudukan hadis ini. Qala asy-Syafi'i rahimahullah, hadzal hadis nisfu ilmi thahara. Hadzal hadis nisfu ilmi thahara. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala, hadis ini dianggap separuh ilmu tentang bersuci. Jadi separuh pembahasan masalah thaharah itu menggunakan dalil hadis ini. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahutaala, hadzal hadis nisfu ilmi thaharah. Itu maksudnya ialah separuh pembahasan masalah thaharah dalilnya menggunakan apa ini? Hadis ini. Nah, wa fi hadzal hadits fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al faedatul ula. Faedah yang pertama, tuhuriyatu ma'il bahri. Hadis ini menunjukkan air laut itu suci. Wabi qala jami'ul ulama, dan ini adalah pendapat seluruh ulama. Nah, ya, dengan segala jenisnya, laut merah, ya, laut Jawa, laut Cina, ataupun yang lebih luas lagi itu samudra, samudra Hindia dan yang semisalnya, ya. Nah, semua airnya suci. Dan ini merupakan pendapat seluruh ulama, yakni ijma. Al-faidatu tsaniyah. Faedah yang kedua, andal ma'a idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Bisayin tohir. Fahuwa baqin ala tuhuriyatihi. Madama ma'an baqiyan ala haqiqatihi. Annal ma'a idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahir fa huwa baqin ala tuhuriyatihi madama ma'an baqiyan ala haqiqati. Air jika berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan sebab tercampur benda suci. Awas ini. Dengan sebab tercampur apa ini? Benda suci. Maka air tersebut tetap suci selama air itu tetap di atas keasliannya. Kalau airnya sudah tetap di atas keasliannya, maka tetap suci. Air laut misalkan, rasanya kok wasin sekali. Nah, padahal pada asalnya air itu apa? Tawar. Kok air laut itu wasin sekali. Nah, berarti ada kandungan garam yang cukup tinggi dalam lautan itu. Maka garam itu adalah sesuatu yang suci. Jika mempengaruhi rasa air laut sehingga menjadi asin, air laut itu dianggap tetap apa ini? Suci. Selama keaslian air itu masih apa ini? Ada. Nah, tidak menjadi garam maksudnya ya. Nah, untuk air ya. Nah, misalkan kalian punya air satu ember, kemudian kejatuhan odol, nah, atau kejatuhan bonggolan, nah, enak makan, bonggolannya jatuh, odol, bonggolan itu termasuk benda suci. Ternyata kok airnya kemudian jadi gurih, manis-manis gurih, manis karena odolnya, gurih karena apa ini? Bonggolannya. Tapi keaslian air itu masih ada. Artinya air itu tidak berubah jadi bonggolan, juga tidak berubah jadi odol. Maka air itu suci dan bisa dipakai untuk apa ini? Prasuci. Lain lagi jika keaslian air itu sudah hilang, maka airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Nah, contoh. Air mineral, kemudian dibuat untuk bikin kopi. Nah, kopi masih gula. Nah, berubah jadi apa? Kopi. Namanya air kopi. Tapi ngomong langsung kopi, bukan air kopi, tapi kopi. Sudah tidak nyebut apa ini? Air lagi. Ini apa ini? Kopi. Maka ini airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalian enggak boleh wudu dengan kopi. Ya. Tapi boleh minum kopi karena minuman kopi itu suci. Paham ya? Jadi kalau ada air yang tercampur dengan benda suci, kemudian berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya, baunya, warnanya, tetapi tetap apa ini? Pada keasliannya. Jadi air itu tidak berubah dari keasliannya, maka airnya itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Namun tadi kalau sudah berubah dari keasliannya, didominasi oleh bahan-bahan yang dimasukkannya, ya, yang suci dari itu, sehingga hilang keasliannya, maka suci tapi tidak bisa dipakai untuk apa ini? Bersuci. Ya. Taib barakfikum. Seperti kopi, susu, ya. Nah, itu semuanya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Taib. Al-fa'idatu atsalisa. La yajibu hamlul ma'i al-kafi litoharati ma'al kudrati ala hamlihi. La yajibu hamlul ma'il kafi litoharah ma'al kudrati ala hamlihi. Tidak wajib membawa air yang cukup untuk toharah, sekalipun mampu membawanya. Jadi kalau kalian safar begitu, enggak wajib kemudian bawa air untuk wudhu yang cukup, ya, mikul. Walaupun kalian kuat mikul, enggak wajib. Karena di antara asbabul wurud hadis ini, barakallahu fikum, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menggunakan air laut untuk bersuci, karena mereka hanya membawa persediaan air yang sedikit. Padahal seandainya bawa banyak juga bisa. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menegur, mengapa kalian bawa cuma sedikit? Sampai tanya tentang air laut. Itu menunjukkan bahwasanya kalau safar atau pergi kemana begitu, enggak wajib bawa air yang cukup untuk apa ini? Bersuci. Bawa dikit pun enggak apa-apa. Enggak bawa juga apa ini? Ya enggak apa-apa. Bawa juga enggak masalah. Nah, artinya jika kalian mengalami suatu keadaan ternyata terdampar di suatu pulau, pulau padang pasir, tidak ada air, dalam keadaan ketika dari rumah enggak bawa air yang cukup, maka kalian boleh tayamum dan dikatakan taurat. Tidak kemudian disalahkan, salahmu sendiri enggak bawa air yang cukup dari rumah, ya, enggak boleh disalahkan. Kenapa? Karena tidak wajib sangu air wudhu yang cukup untuk safar atau yang lain. Kalau ternyata mengalami keadaan tertentu yang membutuhkan air yang banyak, tapi kita tidak membawanya, maka tidak bisa disalahkan. karena membawanya itu hukumnya tidak wajib. Nah, al-faidatu rabi'ah, faedah yang keempat. Anna maitata hayawanil bahri halal. Anna maitata hayawanil bahri halalun. Wal muradu bimaitatihi ma mata fihi min dawabihi mimma la ya'isu illa fihi. Anna maitata hayawanil bahri halal wal murad bi maitatihi ma mata fihi min dawabihi mimma la ya'isu illa fihi. Bangkai hewan laut itu halal dimakan. Dan yang dimaksud dengan bangkai laut itu ialah hewan-hewan yang mati di laut dan hanya hidup di laut. Hewan-hewan yang mati di laut dan hanya apa ini? Hidup di laut. Memang asalnya ialah hewan laut. Kemudian mati. Nah, itu namanya bangkai apa ini? Laut. Adapun kalau hewan-hewan darat yang mati kemudian dilempar ke laut, maka tidak termasuk bangkai hewan laut. Ya, tapi itu bangkai hewan darat. Nah, haram dimakan. Kalau yang ini halal dimakan. Wahtalafal ulama fi hada. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Dzahaba al-Imam Abu Hanifah ila ibahati samak bi jami'i anwa'ihi wa harrama ma adahu wa harrama ma adahu. Abu Hanifah rahimahullah berpendapat yang halal itu hanya ikannya saja dengan segala jenisnya. Jadi laut itu kan ada ikannya, ya. Ada anjing laut, ada babi laut, ada ular laut dan lain-lain yang memang berasal dari apa ini? Laut, ya. Kata Abu Hanifah, yang halal bangkainya itu hanya jenis ikan laut saja. Selain itu haram dimakan. Kalau masih termasuk jenis ikan maka halal, tapi kalau sudah bukan jenis ikan, haram. Makan ular laut haram, makan anjing laut haram, makan babi laut haram menurut Abu Hanifah. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه sementara itu dalam madhab beliau yang masyhur berpendapat ila ibahati hayawanil bahari kullihi ada az-zifda'i wal hayyati wat timsah. Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur berpendapat bahwasanya semua hewan laut halal dimakan selain kodok laut, ular laut, dan buaya laut. Beliau beralasan kalau kodok sama ular termasuk menjijikkan. Adapun kalau buaya laut, beliau berpendapat karena buas dan bertaring. Nah, wadhaba al-imamani Malik wa Syafi'i. Wadhaba al-imamani Malikun wa Syafi'i ila ibahati jami'i hayawanil bahri bila istisna'in. Ila ibahati jami'i hayawanil bahri bila istisna'in. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat semua hewan laut itu halal dimakan tanpa pengecualian. Boleh kodok laut, ular laut, buaya laut, babi laut, anjing laut, yang penting berasal dari laut dan hanya hidup di laut, maka halal dimakan. Wahada wal arjah. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala ala. Nah, kemudian al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Jawazu rukubil bahri li ghairi hajjin wa umratin wa jihad. Jawazu rukubil bahri li ghairi hajjin wa umratin wa jihad. Boleh berlayar di lautan walaupun bukan untuk haji, umrah, dan jihad. Perlu diketahui bahwa safar-safar yang dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berlayar di lautan atau samudra itu untuk kepentingan ini, haji, umrah, dan jihad. Sehingga sebagian orang menyimpulkan kalau berlayar di lautan harus untuk haji, umrah, dan jihad. Kalau enggak boleh berlayar di lautan. Nah, yang kuat, yang rajih, boleh berlayar di lautan untuk pulang, ya, pulang kampung, ya, naik kapal. Ke Papua, ke Ambon, kemana-mana, ya, nah, boleh. Atau untuk berkreasi di tengah laut juga masalah. Pengen lihat tengah lautan. Nah, kayak apa hidup di tengah lautan di malam hari, di saat gelap gulita, hujan deras, penuh guntur, dan angin topan. Nah, yang penting, barakallahu fikum, digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang. Ya. Nah, al-faidatu sadisah, faidah yang keenam. Fadilatu ziyadah fil fatwa ala su'al. Fadilatu ziyadah fil fatwa ala su'al. Keutamaan menambah fatwa lebih dari yang ditanyakan. Jadi dalam asbabul wurud hadis ini, yang ditanyakan ialah tentang hukum air laut, tetapi Rasulullah memberi tambahan jawaban dengan menjelaskan tentang hukum bangkai laut. Sehingga kalau ada yang bertanya kemudian dijawab dengan jawaban yang lebih dari yang ditanyakan, ditambah dengan masalah-masalah yang lain, itu afdol. Nah, karena bisa apa ini? Menambah faidah. Barakallahu fikum. Taib, ini tentang hadis yang pertama. Ini ada yang bertanya lagi. Idza ikhtalafatin nusakh fi ta'khirin nasa'i au ibn majah ra'ayul murad bi thalatha. Barakallahu fikum. Kalau ada perbedaan naskah yang akhir itu nasa'i atau ibn majah, terus yang dimaksud dengan rawahu thalatha itu yang mana? Barakallahu fikum. Taib, kalau ada perbedaan naskah, maka yang dipakai ialah yang terbaru dan yang ditahqiq. Nah, kalau sudah ditahqiq, diteliti, maka dipakai ijtihadnya, ya. Nah, karena untuk menelusuri dulu Ibnu Hajar ini yang terakhir masang An-Nasa'i atau Ibnu Majah, itu butuh apa ini? Penelitian. Nah, untuk matan-matan yang kalian bawa itu biasanya masih liar, umum, ya. Kalau sudah disyarah, itu biasanya tugas dari pensyarah ialah memilih naskah yang paling muktamad, muktabar, dan yang sudah diteliti. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan dalam mukadimah kemarin itu berasal dari kitab syarah ulama al-sunnah wal-jamaah Syaikh Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Shalih Al-Bassam rahmataala, murid dari Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala, teman seperjuangan Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahmataala. Nah, jadi untuk membuktikan memang butuh penelitian. Nah, kita bukan peneliti, kita ikut hasil penelitian ulama yang kita apa ini, akui keilmuannya dan juga apa ini, keistiqomahannya. Barakallahu fikum. Nah, beliau juga menyampaikan dalam syarahnya memang ada naskah yang seperti itu, tapi enggak dipakai sama beliau. Yang dipakai ialah seperti tadi itu. Ya, diakhiri dengan apa ini? An-Nasa'i. Dan di matan-matan yang lain juga disebutkan seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.